Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah fid din assalamu alaikum. Kita lanjutkan, masih ada dua permasalahan terkait dengan ijma dan taklid. Beliau sampaikan bahwasanya wattifaquhum hujjatun qati'ah. Adapun kesepakatan mereka adalah hujjah yang pasti. Kesepakatan mereka, maksudnya para ulama, inilah yang dikatakan ijma. Dalam istilah para ulama usul, yang namanya ijma adalah ittifaqul ulama al-mustahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'in ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma secara istilah adalah kesepakatan ulama mustahidin, ulama yang sudah mencapai tataran mustahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu kesepakatan mereka terhadap sebuah hukum syariat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian ada sebuah permasalahan yang kemudian mereka sepakat, ulama mustahidin itu sepakat bahwasanya hukumnya halal atau haram atau makruh atau wajib atau sunnah, maka itu hujjah dan pasti benarnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka jika kalian terjadi perselisihan dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Syai'in di sini nakirah fi siyak syarat, menunjukkan umum permasalahan apa saja, tidak besar, tidak kecil, dalam masalah furu' maupun dalam masalah usul, bahkan dalam masalah dinia maupun duniawiyah. Kalau mau membalikan kepada apa yang disampaikan oleh Allah dalam kitabnya atau oleh Rasulullah dalam hadisnya, maka mesti akan terjadi persatuan pendapat. Wajib dalalahnya ayat ini, alasan ayat ini sebagai dalil tentang hujahnya ijma, bahasanya ijma adalah bukti yang meyakinkan tentang benarnya sesuatu. Tatkala perintah untuk kembali mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu ketika terjadi perselisihan. Ini menunjukkan kalau tidak terjadi perselisihan itu sudah di dalam kehendak Allah dan Rasulnya. Berarti sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Karena perintah untuk kembali berarti tatkala di luar, mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala tidak ada sesuatu yang harus dikembalikan, berarti karena sudah berada dalam cakupan yang diinginkan oleh Allah atau Rasulnya. Itu alasannya. Dan ayat-ayat yang lainnya banyak sekali. Di antaranya tentang waja'alnakum ummata wasata, dan kami jadikan kalian sebagai umat yang adil. Maka kalau umat tersebut sudah sepakat, berarti itu sudah berada dalam keadilan, dalam kebenaran. Dan sebagai hakim, sebagai pemutus, waja'alnakum suhada, dan kami jadikan kalian sebagai suhada, sebagai saksi. Kalau kemudian umat Islamiyah sepakat menyatakan suatu, maka jelas itu benarnya, karena mereka lah saksinya. Jadikan Allah sebagai saksi. dan ayat-ayat yang lainnya. Beliau sampaikan hadis Nabi SAW, atau diantara dalil dari hadis Nabi SAW lah, hadis riwayat Tirmidzi, la tastami'u ummati ala dhalalatin, umatku ini tidak akan pernah bersatu padu dalam kesesatan. Ini jelas wajud dalalahnya, alasan pendalilan jelas. Kalau kemudian dikatakan bahwasanya umat ini tidak akan pernah bersepakat dalam satu kesesatan, berarti kalau mereka bersepakat, maka kesepakatannya itu mesti benar. Hadis-hadis yang lainnya yang bisa dijadikan dalil adalah hadis Thaif al-Mansurah. Karena Rasulullah katakan, "Zahirin al-haq." Bahwasanya mereka senantiasa menampakkan al-haq. Maka kalau kemudian umat ini bersepakat, kaum muslimin bersepakat tentang sesuatu, termasuk di dalamnya Thaif al-Mansurah atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk. Padahal Thaif al-Mansurah tidak pernah mengatakan kecuali hak. Maka kalau mereka juga ikut bersepakat, berarti benar. Karena la tajalu ta'ifatun min umati zahirina alal haq. Dan hadis-hadis yang lainnya. Maka ijma hujah suatu yang meyakinkan. Dalilnya sangat banyak. Dan dikatakan oleh ahlu usul bahwasanya yang dimaksudkan la ijma'nya mustahidin ahlu istihad. Artinya, kalau kemudian ulama mustahidun sudah sepakat dan orang awamnya menyelisihinya, maka penyelisihan orang awam tidak dianggap. Jadi tidak dituntut harus semua kaum muslimin sepakat, cukup mustahidnya saja. Cukup ulama mustahidinya saja. Jadi kalau misalnya di dunia sekarang ini hanya ada dua mustahid saja yang sampai kadar mustahid cuma dua, dan dua orang tersebut sepakat, maka walaupun seluruh manusia yang ada menyelisih dua orang ini, maka yang menyelisihnya tidak dianggap. Yang benar berada pada dua orang tersebut. Ini kalau seandainya dunia sekarang ini cuma memiliki dua mustahid, kemudian dua mustahid tersebut sepakat dalam satu permasalahan, tentang hukum suatu masalah yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, maka keputusan dua orang ini itulah yang benar. Walaupun manusia yang lainnya, seluruh kaum muslimin yang lainnya itu menyelisih dua orang tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan ijma, adalah ijma'nya ulama mustahidin dari umat ini sepeninggal Nabi SAW terhadap suatu hukum syariat. Adapun siapa yang bisa dikategorikan mustahid, bisa kembali kepada kitab-kitab usul. Yang jelas, yakinlah bahwasanya kita semuanya bukanlah seorang mustahid. Dan yakini pula bahwasanya tak seorang pun di negeri kita yang mencapai tataran ulama mustahid. Dan yang boleh dikatakan kaum muslimin mengakui untuk abad 20 mustahid, abad 20 Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan Syekh bin Bas. Maka permasalahan umat yang kita hadapi pada abad ke-20 dan kita baru saja menginjak abad 21, maka bisa dirujukkan kepada mereka. Artinya kalau kemudian ketiga ulama tersebut itu apa? Mereka bersatu dalam satu pendapat, walaupun itu bukan ijma ya, karena masih banyak yang lainnya yang kita tidak ketahui bahwasanya mereka pun mencapai derajat mustahid. Tapi itu sebagai alamat kuat bahwasanya itulah yang benar. Dan tidak ada satupun dari ketiga ulama tersebut yang kemudian mentazkiyah kepada seluruh gerakan-gerakan Islamnya dengan tazkiyah yang mutlak. Dan semuanya mengkritisi semua harokah Islamnya yang ada tatkala mereka tidak ihtimam kepada pembenahan akidah Islamiyah di dalam atau di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mereka yang bukan mustahid dari umat ini, maka kewajibannya untuk taklid. Dan taklid ada yang tercela, ada yang terpuji. Walaupun kalau kemudian diitlakan, taklid itu untuk sesuatu yang tercela. Seseorang yang taklid terpuji, hakikatnya dia tidak dikatakan sebagai taklid tapi ittiba, Sebab kalau secara istilah, dalam istilah usul taklid itu ittiba qalil ghair bila hujjah, mengikuti perkataan orang lain tanpa hujjah, tanpa alasan. Jadi tanpa memiliki alasan untuk mengikuti seorang, pendapat seorang, itu namanya taklid. Kalau kemudian taklid itu dibolehkan, itu bagi yang tidak sampai kepadanya ilmu dengan kemampuannya sendiri. Taklid dibolehkan bagi orang yang tidak sampai kepadanya ilmu dengan kemampuannya sendiri. Dan orang yang taklid semestinya dia memiliki dalil mengapa dia taklid kepada orang tersebut. Jadi bukan tanpa hujah. Kalau taklid mengikuti pendapat orang tanpa alasan mengapa dia mengikutinya dengan alasan yang benar, maka tercela. Maka seorang muqallid itu semestinya dia memilih untuk ditaklidi orang yang paling alim dan paling takwa dari yang dia ketahui. Itulah yang menjadi rujukan setiap permasalahan yang dihadapi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini dalilnya bagi para muqallidin, dibolehkannya untuk taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini Allah memerintahkan untuk bertanya kepada ahlu dzikir dan tidak bertanya kepada sembarang yang bisa ditanya. Tapi dikhususkan ahlu dzikir. Maka kalau ada beberapa ahlu dzikir yang bisa dia dapati, maka tentunya dia memilih yang paling ahli di antara yang dia bisa dapati. Itu sebagai konsekuensi dari seseorang yang dia mau bertaklid. Maka kalau kemudian dia dapatkan ada orang yang dia tahu lebih alim dan lebih bertakwa, tapi dia memilih pendapat orang yang lainnya yang dia ketahui derajat kealimannya dan ketakwanya kalah, tanpa murajjih, tanpa sebab dan alasan yang syar'i, maka itu ittiba'ul hawa. Maka seorang muqallid yang semata-mata dia mengikuti karena orangnya, tanpa memiliki alasan yang syar'i mengapa dia memilih pendapatnya, maka kalau pendapat yang diikuti benar dia tidak dapat pahala, dan kalau pendapat yang diikuti salah dia berdosa. Tetapi mereka yang memilih tatkala dia bertanya kepada suatu permasalahan karena secara perkiraan dia bahwasanya pendapatnya itulah yang lebih benar, karena dia tahu dia yang paling alim dan paling bertakwa dalam masalah din, maka kesanalah dia merujuk pertanyaannya. Maka kalau dia mendapatkan jawaban, wajib untuk kemudian tunduk kepada jawabannya tersebut sebagai konsekuensi dari ketidaktahuannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidak boleh seseorang yang tarafnya muqallid kemudian dia bertanya dan mendapatkan jawaban, kemudian dia menyelisih dari jawaban apa yang dikatakan oleh orang yang ditanya tersebut, dari ulama yang dia pilih tersebut. Karena tatkala kemudian dia tidak setuju, berarti dia harus punya alasan mengapa tidak setuju, sementara dia tidak punya modal untuk mengatakan tidak setuju. Maka konsekuensinya memang dia harus taklid. Hanya saja kalau kemudian suatu saat sampai kepadanya hujjah, dalil yang menyelisih fatwa orang yang senantiasa dia mintai fatwanya, dan dalil tersebut soreh dan jelas, tidak ada kemungkinan lain kecuali bahasnya pendapat muftinya salah, maka dia harus tunduk kepada dalil Alkitab atau As-Sunnah yang sampai kepadanya. Maka ikhwah fiddin nasallallahu yakum, kembali bahasnya, letak permasalahan adalah ketulusan hati seseorang untuk hanya mengikuti mana yang benar dari batas kemampuan yang dia miliki. Itu sesungguhnya. Jadi untuk membuang dan menghilangkan kecenderungan dan kecondongan untuk mengikuti hawa nafsu, maka harus banyak introspeksi diri, banyak kaca diri. Jangan-jangan kita memilih pendapat karena itu sesungguhnya yang lebih sesuai dengan hawa, bukan karena itu yang lebih sesuai dengan kebenaran dalam batas kemampuan yang kita miliki. Dan masing-masing kita memiliki batas kemampuan yang berbeda. dalam menilai suatu itu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Oleh karena itu, tatkala kemudian seorang berpindah-pindah pendapat karena itu yang dia lihat yang benar dan dia takut terjerumus dalam kesalahan, dan dia akan senantiasa mengikuti mana yang ketika itu benar dan konsekuensinya dia sering berubah, maka tidak mengapa seorang sering berubah. Bulan kemarin sholat, kalau habis ruku dia sedekap, bulan ini lurus, bulan berikutnya sedekap lagi karena ganti gurunya, gurunya merojikan ini dan iya mantap. Besok ngaji ganti guru lagi, gurunya mantap, ini lebih mantap lagi, pindah lagi, dan demikian seterusnya. Kemarin gerakan jari, sekarang diam. Besok lagi gerakan jari lagi, besok lagi diam lagi. Karena konsekuensi dari ya masalah. Karena tuntutannya lah mana yang ketika itu kita merasa lebih bertakwa kepada Allah SWT, yaitu tuntutan hujah. Jangan menjadi seorang itu wah malu masa berubah-ubah terus. Nah itu karena manusia. Tidak peduli mau dinilai apa. Kalau memang itu tuntutan hati untuk lebih bertakwa kepada Allah dan ketulusan hati untuk tidak mau mengikuti pendapat kecuali mana yang lebih kuat, yang dalam batas kemampuan yang dia bisa. Karena Allah katakan fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian ikhwah fiddin sallallahu alaihi wasallam. Maka selesailah seluruh pembahasan yang telah disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Maka kemudian belum menyampaikan sebagai penutup dari apa yang telah beliau sampaikan. Nas'alullaha ayu'simana minal bid'ah wal fitnati wa yuhyina 'alal Islam wa sunnah. Kita memohon kepada Allah untuk Allah menjaga kita semuanya dari bid'ah dan fitnah, dan menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, tauhid dan ittiba. Wa ij'alana mimman yattabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayati. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia ini. Wa yahsurana fi zumratihi ba'dal mamati bi rahmati wa fadlihi. Amin. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama kelompoknya setelah kematian dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan permohonan ini. Wa hadha akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahdah. Dan inilah akhir dari perbincangan akidah ini. Dan segala puji hanya milik Allah semata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salamat taslima. Dan selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, penghulu kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian ikhwah fiddin sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita bisa menyelesaikan pelajaran kita sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pelajaran yang baik dan seiring dengan tambahnya ilmu yang sampai kepada kita, maka bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya untuk tetap istiqamah di jalan Islam dan sunnah hingga ajal menjemput kita. Dan saya nasihatkan kepada antum semuanya untuk rajin-rajin tafaqquh fiddin. Alhamdulillah di sekitar antum tinggal banyak majelis-majelis taklim. Dan bagi yang selama ini belum terbiasa untuk kemudian ikut taklim, maka mulailah setelah daurah ini untuk kemudian rajin mengikuti taklim. Dan mulailah dari yang terpenting, itu pemahaman akidah yang benar, baik akidah uluhiyah maupun akidah asma wa sifat, sebagai bentuk murojaah dari apa yang sudah kita pelajari dari akidah Islamiyah secara umum. Dan untuk kemudian lebih mendalami yang menjadi hakikat kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka belajar tauhid uluhiyah, rincian tauhid, rincian syirik, perkara-perkara yang akan menguatkan tauhid kita dan perkara-perkara yang akan membatalkan dan mengurangi ketauhidan kita, semestinya kita pelajari dengan seksama dan dengan penuh kesungguhan. Karena itulah kunci keselamatan kita tatkala bertemu dengan Allah, itu tatkala kita menjadi seorang muwahhid. Dan tidak akan kita menjadi seorang muwahhid kecuali kita mengilmui terlebih dahulu bagaimana cara untuk menjadi seorang muwahhid, itu dengan bertafaqquh fiddin. Dan juga rajinlah untuk mengoreksi amal ibadah kita agar bersih dari berbagai macam bentuk bid'ah, dengan mengikuti kajian yang membahas tentang fiqih, tentang ibadah. Dan alhamdulillah di sekitar kampus banyak pengajian tentang fiqih. Dan jauhkan dari teman pergaulan yang akan menyeret kita dari kecintaan kepada tafaqquh fiddin untuk lebih cenderung kepada gemerapnya dunia. Karena dunia kampus pun adalah dunia yang sangat menjanjikan untuk ikut dan larut dalam berbagai macam hura-hura dan berbagai macam permainan yang sangat menipu. Dan juga waspada dan hati-hatilah dari berbagai macam firqah, berbagai macam penyimpangan, tawaran untuk menyelisih manhaj yang benar dalam bertafaqquh fiddin ini. Maka bertanyalah kepada orang yang siapa kita merasa percaya tentang kebenaran diniahnya, tentang ketulusannya di dalam membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah apa yang telah kita dapatkan, setidaknya kita memiliki gambaran yang jelas atau yang cukup jelas tentang hakikat dinul Islam tersebut dan kemana kita harus memahami dinul Islam tersebut dan kemana kita harus merujuk pemahaman kita terhadap dinul Islam tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selama ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan mudah-mudahan Allah SWT menunjukkan kepada kita letak kesalahan dan kekurangan tersebut dan diberikan taufik untuk memperbaikinya, sehingga berangsur-angsur hari demi hari yang ada pada kita semakin bertakwa kepada Allah SWT. Karena itulah tuntutan yang senantiasa diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk supaya kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan itulah sesungguhnya hakikat mengapa kita bertafaqquh fiddin. Maka jangan sampai kemudian lupa terhadap hakikat dicarinya ilmu agama tersebut. Dan jazakumullah atas perhatian antum semuanya selama ini, dan kondisi antum semuanya betul-betul membuat kita semuanya untuk bersemangat untuk mengikuti pelajaran demi pelajaran, sehingga kita bisa menyelesaikan pelajaran ini sesuai dengan rencana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.